فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المصنف رحمه الله وفي الصحيح رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن عائشة تروياتنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. Berkata musannif diriwayatkan dalam sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, siapa yang bernazar untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dia mentaatinya. Dan siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dia jangan bermaksiat. Yang dimaksud fi sahih, dikatakan oleh asy-syarih, wa huwa Syekh Sulaiman al-Syekh, yang diringkas oleh Syekh Abdul Rahman al-Syekh, ayat sahihul Bukhari. Maksudnya fi sahih al-Bukhari. An Aisyah, ayat an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, hiya ummul mu'minin, istri Rasulullah SAW yang paling dicintainya. Karena ketika ditanya, mana ahabbu an-nasi ilaika ya Rasulullah, qala Aisyah. Ketika ditanya, maksud kami ya Rasulullah, minar rijal, dari kalangan laki-laki, qala abuha, bapaknya, huwa aw hiya zaujun nabi, dia istri Nabi SAW yang paling dicintainya, wabnatus siddiq, anaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Berarti kecintaan Rasulullah SAW, anaknya kecintaan Rasulullah SAW. Tazawajaha an-Nabi SAW wa hiya bnatus sab'i sinin, beliau dinikahi oleh Nabi SAW dalam keadaan masih berumur 7 tahun. Wadakhala biha, tetapi tidak dukhul, sedangkan dukhulnya adalah ibnu tis'i sinin, umur 9 tahun. Wahia afqahun nisa mutlaqan, dan Aisyah ini merupakan afqahun nisa, yang paling faqih diantara para wanita secara mutlak. Secara mutlak artinya tidak ada kekecualian. Wa afdalu azwajin Nabi SAW, dan sebaik-baik afdalun Nabi illa Khadijah. Perhatikan, ketika bicara masalah faqih, maka Aisyah yang paling faqih, mutlakan, enggak ada kecuali. Tapi ketika bicara masalah sebaik-baik, seafdal-afdal istri Nabi, kecuali Khadijah. Karena antara Aisyah dengan Khadijah bersaing masalah keutamaannya, bersaing masalah kecintaannya, sehingga para ulama terjadi perselisihan mana yang lebih afdal, Khadijah atau Aisyah. Adapun masalah fiqh, karena Khadijah radhiyallahu taala anha wafat pada amul huzni, wa amul huzni qabla al-hijrah, maka tentunya dalam masalah fiqh beliau belum dapat banyak. Sedangkan Aisyah terus dari mulai menikah ketika hampir hijrah sampai wafatnya Rasulullah SAW, maka beliau afqahun nisa mutlakan. Maknanya mutlakan tidak pakai kecuali, artinya betul-betul paling faqihnya. Adapun seafdal-afdal wanita kecuali Khadijah, bukan maknanya kecuali Khadijah di bawah Khadijah, tapi bersaing dengan Khadijah. Para ulama ada menyatakan Khadijah lebih afdal, ada menyatakan Aisyah lebih afdal, masing-masing dengan tinjauannya. Kalau dari tinjauan fikih, Aisyah lebih afdal. Dalam tujuan lain, pembelaan seorang istri kepada Rasulullah SAW dalam keadaan dia sedang dimusuhi, sedang dicerca, sedang ketika awal-awal dakwah itu kan berat. Itu Khadijah yang banyak pembelaannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dikatakan adapun masalah afdaliyah fa fiha khilaf. Di sana ada khilaf. Apakah Aisyah atau Khadijah yang lebih afdal? Matat sanata 57. Beliau meninggal pada tahun 57. Alas sahih, dan itu menurut pendapat yang sahih. Qauluhu, sedangkan dalam hadis disebutkan man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu. Siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah atau untuk mentaati Allah, maka taatilah. Maknanya sempurnakanlah nazarnya atau tepatilah nazarnya. Misalnya bernazar ingin berpuasa Senin Kamis, bernazar kalau saya berhasil saya akan bersedekah, kalau saya begini saya akan salatul lail, maka itu ibadah yang ketaatan merupakan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah. Maka diperintahkan untuk menepati nazarnya. Falyuti'hu, hendaklah ditaati. Ai falyaf'al ma nadharahu, artinya hendaklah kerjakan apa yang dinadarkannya min ta'atillahi ta'ala. وقد اجمع العلماء على ان من نظر طاعه بشرط يرجوه كان شفى الله مريضي فعلي ان اتصدق بكذا ونحو ذلك وجب عليه. Telah ijma, sepakat seluruh para ulama, bahwa siapa yang bernazar dengan satu ketaatan, bisyartin yarjuhu, dengan syarat yang diharapkan, dengan syarat yang diharapkan, seperti ucapan seseorang ka insyafallahu maridi, kalau Allah sembuhkan orang sakitku, maksudnya mungkin ada saudara yang sakit, ibunya sakit, anaknya sakit, kalau Allah sembuhkan sakitnya beliau, orang ini, anakku dan sebagainya, fa'alayya, bukan ala tapi alayya, ada titik duanya yang tidak ada berarti keliru, saya tidak ada, fa'alayya an atasaddaq bikada, maka atasku kewajiban untuk bersedekah sekian. Maka ketika betul-betul disembuhkan, jangan lupa dengan nazarnya. Falyuti'hu, hendaklah ditaati nazarnya, dituruti, bersedekah. Dan itu hukumnya wajib, kalau enggak dosa. Kalau enggak ditunaikan, dosa dia, melanggar nazarnya. In hasala 'ala ma 'allaqa nadaru, kalau terjadi apa yang dikaitkan dengannya nazarnya, yaitu dikaitkan 'ala husulih, dikaitkan dengan keberhasilannya, ternyata terwujud, maka harus dia laksanakan. Kalau aku sembuh, aku akan terus puasa Senin Kamis. Itu nazar. Ya Allah, aku berharap kesembuhan pada anakku. Kalau dia sembuh, aku akan begini, aku akan begitu. Ini nazar. Maka kalau ternyata Allah berikan kesembuhan, maka dia harus wajib melaksanakan apa yang dinadarkan. Wa hukiya an Abi Hanifah rahimahullah annahu la yalzamuhu al-wafa illa bima jinsuhu wajibun bi asli syara'. Kata Abu Hanifah ghafarallahu lahu, bahwasanya tidak harus ditepati nazar itu kecuali kalau jenisnya dan jenis yang wajib. Tidak wajib ditepati nazar itu kecuali kalau nazarnya merupakan jenis dari jenis yang wajib secara dasar syariat. Jenis yang wajib itu artinya puasa sejenis dengan puasa Ramadan yang wajib, salat sunnah sejenis dengan salat lima waktu yang wajib, sedekah sejenis dengan sedekah zakat bagi yang wajib, itu baru wajib. Amma ma laisa kadzalik, adapun yang tidak demikian keadaannya, kal i'tikaf, seperti i'tikaf, fala yujib alaih, maka siapa yang bernazar kalau saya berhasil maka saya akan i'tikaf, maka tidak harus. Fala yujib alaihi alwafa bihi, maka tidak diharuskan wafa dengannya. Hadza qaulun, ini salah satu pendapat dari beliau, dari Abu Hanifah. Jadi yang wajib itu kalau nadarnya nadar perkara-perkara yang memang asluhu syara' atau asluhu wajibun atau jinsuhu jinsul wajib syara'an, seperti salat, puasa, sedekah. Adapun i'tikaf, tidak ada i'tikaf wajib. Maka ketika dia melanggarnya, menggantinya dengan tebusan, kafarah, itu tidak mengapa. Ala qawlihi rahimahullah. Menurut pendapat beliau rahimahullah. Khamil bin a'azakumullah. Mungkin pendapat beliau ini bisa diterima kalau nadarnya bukan hanya sunnah dan wajib. Nazar yang sifatnya perkara mubah. Karena para ulama menyatakan demikian. Karena itu tidak termasuk jenis ketaatan. Tapi mubah. Misalnya saya bernazar, kalau saya sembuh, saya akan berjalan kaki dari Cirebon ke Jakarta. Bolehnya boleh, tapi ngapain? Apakah itu taat atau tidak taat? Maka yang ini tidak wajib. Boleh diganti dengan kafarah. Adapun kalau perintahnya perintah atau nazarnya nazar yang sesuai dengan perintah Allah, salat, puasa, zakat, wajib. Bagaimana dengan i'tikaf? Huna mahalul ikhtilaf. Di sini terjadi perbedaan di antara para ulama. Karena itu bukan perkara yang mubah seperti jalan kaki tadi. Yang kalau tidak ditepati pun tidak apa-apa, itu bukan ta'ah. Lo kan itu melanggar ayat hadis yang menyatakan kalau taat fal yuti'u, kalau haram maksiat fala ya'si. Masuk yang mana? I'tikaf masuk taat kan? Maka sebagian ulama menyatakan harus ditepati, itu ketaatan. Maksudnya hadis man nadara an yuti' Allah fal yuti'hu, siapa yang bernadar untuk taat pada Allah maka taatilah. I'tikaf taat, maka taatilah. Berbeda dengan yang tadi. Berarti perhatikan ada tiga perkara. Ada perkara yang muttafaq ala wujubih, ada perkara yang disepakati tidak harusnya, dan ada perkara yang mukhtalafun fi. Kalau perkara yang jenisnya jenis wajib seperti salat, puasa, zakat, itu sepakat semua ulama bahwa harus ditepati. Kalau perkara-perkara yang lasyik, mubah-mubah saja, dikerjakan juga enggak apa-apa, tapi mau dikatakan ketaatan juga bukan. Ngapain jalan kaki dari sini ke sana? Apa untungnya, apa ruginya? Perkara mubah saja. Memberatkan lagi. Maksiat bukan juga. Maka ini sepakat tidak harus. Taib. Sekarang yang tengah. Yang i'tikaf tadi itu. Imam. Salah satu dari imam madhab yaitu Abu Hanifah. Walaupun sebagian ulama tidak menyebutnya imam, tetapi dalam artian imam madhab, na'am, dia adalah pemimpin madhab. Qala, dikatakan, kalau yang jenisnya jenis wajib, maka wajib ditepati. Kalau jenisnya jenis yang tidak wajib, maka tidak wajib ditepati. Wallahu ta'ala a'lam. Qauluhu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si. Baik, sebelum kita masuk kepada yang berikutnya. Mana yang rajih dari yang mukhtalafun fi, yang tengah-tengah tadi itu, yang i'tikaf? Qaulukum antum. Ya sadatul ulama. Wal fuqaha. Mada qauluka? Ar-rajih? Yajib atau la yajib? Wajib tepati atau enggak wajib tepati? Perkara-perkara yang sunnah. Naam. Yang rajih yang mana? Nah, padahal sudah diisyaratkan tadi, singgung sedikit. Kalau kembali kepada zahir hadis, zahir hadisnya, man nadara an yuti Allah falyuti'hu, siapa yang bernazar untuk taat pada Allah maka taatilah, ini maka tepatilah. Tinggal tanya yang tidak wajib tapi sunnah itu adalah taat atau bukan taat? Taat. Wallahu taala alam. Maka dari zahir ini sebagian ulama menyatakan bahwasanya dia harus tepati karena dia taat. Beda dengan yang tadi, yang mubahat. Mau dikatakan taat, ya dari satu sisi, taat. Karena apa? Nazar ditepati. Tapi dari sisi lain, yang dia lakukan bukan sunnah. Saya akan berdiri di tengah panas selama sekian jam. Ngapain? Barakallahu fikum. Apalagi yang madarat, jelas haram lagi. Yang madarat itu sudah maksiat pada Allah Ta'ala. Seperti sebagian orang, kalau saya lulus saya akan cembung sumur. Ngapain? Kalau dia tenggelam bagaimana? Nah, barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Maka kalau yang haram, yang maksiat man nadara an ya'si Allah fala ya'si. Siapa yang bernazar untuk bermaksiat, maka jangan bermaksiat. Artinya jangan ditepati. Zadat Tahawi wal yukaffir an yaminih. Kata Tahawi, jangan tepati dan hendaklah membayar kafarah dari nadarnya, dari sumpahnya. Karena memang nadar mengandung sumpah. Aku bernadar dengan nama Allah, itu artinya bersumpah. Kalau saya berhasil, saya akan berbuat begini. Maka terkandung dalamnya sumpah, sehingga kafarahnya kafaratu yamin. Tebusannya tebusan sumpah. Kata Tahawi, fal yukaffir an yamini. Hendaklah dia membayar kafarah atas sumpahnya. Wa qad ajma'a qala al-hafiz atau wa qad ajma'a annahu la yajuzu al-wafa' bi nadri al-ma'siyah. Kalau tidak ditepatinya atau tidak boleh ditepatinya, sepakat para ulama. Ajma'a al-ulama'u, telah disepakati secara ijma' oleh para ulama bahwa siapa yang bernazar dengan nazar maksiat, la yajuzul wafa, tidak boleh ditepati binadari maksiat. Ini muttafaq alaih atau ajma' al-ulama'u alaih, para ulama sepakat atasnya. Tetapi ikhtalafu fi mas'alat at-takfir, ikhtalafu fi mas'alah at-takfir, apakah yukaffar bikaffarah atau yahtaj ila kaffarah ala qawlain inda al-ulama. Tetapi sudah sebutkan salah satunya, yaitu pendapat At-Tahawi wal yukaffir an yamini. At-Tahawi fi mushkilil athar, dalam mushkilil athar, karena beliau memang para ulama di masa-masa pencarah. Karena memang perkembangan pembukuan hadis dimulai dari pengumpulan. Sehingga kitab-kitab di zaman itu judulnya jami', jami', jami'. Jami' itu artinya kumpulan hadis ini, kumpulan hadis itu, kumpulan begitu. Jawami'. Kemudian setelah zaman itu muncul zaman berikutnya, penyusunan. Para ulama mengumpulkan, bahkan biasanya hanya dikumpulkan sekian. Semua hadis masuk, bahkan dicampur juga dengan ucapan para sahabat, ucapan masuk semua. Baru kemudian masa berikutnya dipilih. Maka muncul penulis-penulis. Yang pertama tadi penulis Imam Malik, yang menulis Muwatta atau yang lain menulis kitab yang lain, Jawami'. Baru kemudian muncul masa-masa penyusunan. Ini hadis-hadis toharoh. Ini hadis-hadis tentang sholat. Ini hadis-hadis tentang ini. Ini kitab-kitabnya dijuluki dengan sunan. Muncul Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Kada, Sunan Kada. Masa berikutnya, melihat lagi, ternyata masih tercampur di sana sahih dan dhaif. Maka masa berikutnya, masa penelitian sahih dhaifnya. maka dipisah. Ada yang nulis tentang hadis-hadis dhaif, ada yang nulis tentang hadis-hadis sahih, ada yang maudhu'at, hadis-hadis palsu, ya, dipilah-pilah oleh mereka. Maka muncul kitab sahih. Sahih Bukhari, sahih Muslim, sahih Ibnu Huzaimah, sahih Ibnu Hibban, sahih ila akhirih. Enam. Setelah itu muncul pula para ulama yang mengikutkan di belakangnya. Ada hadis sahih yang belum masuk Bukhari dan Muslim. Maka itu adalah Imam Hakim Al-Mustadrak. Ya, ini melengkapi apa-apa yang ditulis oleh Bukhari dan Muslim. Ternyata ada hadis sahih yang sama, yang menurut syarat Bukhari dan Muslim, ternyata belum masuk. Masukkan dengan judul Al-Mustadrak ala Sahihain. Para ulama berikutnya, ini mustabiqul apa mustabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Melihat ini sudah disusun, sudah dikumpulkan, sudah disusun, sudah dipilah dan dipilih, sudah dimaksudkan yang sahih, yang dhaif dan sebagainya, tapi sayang belum diterangkan kalimat-kalimatnya. Maka muncul tulis muskilil athar al-tahawi. Athar-athar yang muskil, yang sulit dipaham, diterangkan di situ. Apa makna-makna? Muncul juga gharibul hadis. Man Ibnu al-Athir atau julukannya Abu Sa'adat. Muncul lagi kitab Syarah Bukhari, Syarah Muslim, Syarah Sunan Tirmidzi, syarah ila akhirih. Barakallahu fikum. Maka beliau ini termasuk salah satu dari surah al-hadith, Imam al-Tahawi. Adapun masalah usul sunnah, prinsip-prinsip akidah, semua nulis. Semua, hampir semuanya menulis prinsip-prinsip ahli sunnah. Kembali kepada kitab. Qala rahimahullah. Qala al-hafiz. Ittafaqu ala tahrim an-nadhr fil ma'siyah. Kata al-hafiz, biasanya Ibnu Hajar al-Asqalani, mereka sepakat haramnya bernazar dengan nazar maksiat. Wa tanaza'u, dan mereka berselisih tentang hal yan'aqidu mujiban lil kafarah am lam yan'aqid. Kata al-Hafidz rahimahullah, kalau masalah tidak boleh bernazar dengan nazar maksiat, itu sepakat para ulama. Tidak boleh bernazar, saya kalau berhasil saya akan bunuh si fulan. Ini nazar maksiat. Atau aku bernazar kalau aku berhasil aku akan rusak barangnya si fulan. Atau kalau sampai aku gagal, wallah, aku akan begini-beginikan si fulan. Ini nazar-nazar maksiat haram, tidak boleh. Dan itu muttafaq, sepakat para ulama. Illa, hanya saja, kalau perkara haram kemudian dikerjakan, yan'aqid aw la yan'aqid. Wa antum sudah belajar usul fiqh. Al-haram yaqtadi fasad, sahih? Al-haram yaqtadi al-fasad. Kalau haram itu konsekuensinya akan rusak. Jual beli dengan cara haram, sah atau tidak sah? Tidak sah. Naam. Baik, pernikahan dengan cara yang haram, nikah mut'ah, sah atau tidak sah nikahnya? Tidak sah. Tanpa saksi, tanpa wali, tidak sah nikahnya. La nikah illa biwaliin wa syahidai adl. Maka jatuh ke dalam fasad. Karena haram, tetap dilanggar, jatuhnya fasad. Maka sebagian ulama, minhahuna, menyatakan kalau nazar maksiat, itu kan haram. Maka la yan'aqid fasad. La yan'aqid. Kalau la yan'aqid, tidak sah, maka enggak perlu pakai kafarah. Oh, enggak sah kok. Iya kan? Gugur fasad, dianggap tidak ada nazar itu. Dianggap tidak ada karena tidak sah. Sebagian lain menyatakan karena dia sudah menyatakan wallahi demi Allah saya akan berbuat sesuatu, tetapi ternyata enggak ditepati. Maka paling tidak nama Allah yang dipakai sebagai sumpah harus dihormati. Maka harus dibayar tebusannya, kafarahnya. Sebagaimana ucapan siapa tadi? At-Tahawi, wa yukaffir. Hendaklah dia memberikan tebusan kafarahnya. Maka perselisihannya kata Ibnu Hajar, yan'aqidu mujiban lil kafarah, apakah dia sah yan'aqid, yakni betul-betul dianggap dan mujiban lil kafarah dan berarti mengharuskan kafarah amla atau tidak. Wa taqaddam, dan telah lewat sedikit sudah pernah disinggung. Wa qad yustadallu bil hadis ala sihhati an-nadhar fil mubah. Baik. Sudah lewat sedikit tadi masalah ucapan para ulama bahwa itu yan'aqid atau dengan makna dia tetap memiliki kata-kata sumpah yang harus ditebus. Dan kita Imam Ahmad rahimahullah, wa kafaratuhu kafaratu yamin. Kafarahnya kafaratu yamin. Nah, kembali kepada kitab. Wa qad yustadallu bil hadisi ala sihhati an-nadhar fil mubah. Dan kita berdalil dengan hadis tadi. Sahnya nazar pada perkara yang mubah. Dari mana? Dari kalimat pertama atau dari kalimat kedua? Yang menunjukkan bolehnya nazar mubah. Hah? Dari kata manadara an yuti' Allah fal yuti'hu atau dari kata manadara an ya'si Allah fala ya'si? Dari pertama apa yang dari kedua? Hah? Ayuhal fuqaha. Nah, pertama apa kedua? Kalau yang pertama sudah kita katakan tadi, bahwa pertama itu ketaatan. Siapa yang taat, hendaklah tepati nazarnya. Sedangkan mubah, tidak bisa menjadi ketaatan. Tetapi masuk pada yang kedua. Yang penting tidak maksiat. Barang siapa yang bernazar maksiat, fala ya'asih. Barang siapa yang nazarnya dalam maksiat, maka jangan bermaksiat. Yustafad min hadzal qaul, min hadzal kalam, kalau nazar yang bukan maksiat, maka tepati boleh. Boleh ditepati. Kenapa kita katakan boleh, bukan kita katakan wajib? Karena yang wajib tadi, kalau taat. Dan tidak boleh, kalau maksiat. Berarti yang mubah, boleh. Maka dikatakan, ala sahati an-nazar fil mubah. Dan itu madhabnya Imam Ahmad rahimahullah. Wa yu'iduhu, dan didukung apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Amr ibn Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dan juga Ahmad dan Tirmidzi meriwayatkan dari Buraidah. Anna imra'atan qalat, bahwa seorang wanita berkata, ya Rasulullah, inni nadartu an adriba ala ra'sika bidduf. Ya Rasulullah, aku bernadar ingin memukul duf di kepalamu. Faqala awfi min nadari. Silakan. Tepati nadarmu. Qala, dikatakan, wa amma nadrul lijaj wal ghadab. Sekarang nadar yang dijuluki dengan nadrul lijaj dan ghadab, nadarnya orang marah, nadar emosi. Wallahi, kalau dia sampai maghrib belum datang, saya cerai dia. Marah sama istrinya. Karena pergi gak izin, ditunggu gak datang-datang. Terus bersumpah, wallahi saya bernadar, kalau dia datang sebelum setelah lewat maghrib, saya cerai. Sedang marah. Bagaimana? Apakah dia yamin atau bukan yamin? Apakah dia nadar atau bukan nadar? Kalau fahuwa yaminun inda Ahmad. Ini dianggap sebagai sumpah menurut Imam Ahmad. Fayukhayyar baina fi'lihi wa kafaratu yamin. Tetapi walaupun itu sumpah, dia sedang marah. Maka boleh memiliki dua pilihan. Kalau ditepati, ya ditepati. Kalau tidak ditepati, bayar kafarah. Bayar kafarah atas sumpahnya dia. Menebusnya dengan puasa 3 hari. Fakhayyara baina fi'lihi wa kafaratu yamin. Maka Imam Ahmad berpendapat, orang ini memiliki 2 pilihan. Ima ditepati, wa imma tidak tepati. Ternyata habis maghrib baru datang. Sudah, ya, saya sudah bersumpah. Ya, saya ceraikan kamu. Karena dia belum menyeraikan. Baru mengatakan, akan saya ceraikan. Kalau sampai dia datang, akan saya ceraikan. Walaupun bentuknya bentuk nazar, dan sumpahnya dikatakan yang na'aqid oleh Imam Ahmad rahimahullah. Tetapi dia memiliki 2 pilihan. Ya, karena sedang marah. Bisa dijalankan, bisa dibatalkan. Kalau dibatalkan, kafaratu yamin. Dia harus bayar kafarah. Kafarannya kafaratu yamin. Di hadis Imran ibn Husain marfu'an. Karena hadis Imran ibn Husain secara marfu' disebutkan dalam hadis tersebut, la nadhara fi ghadabin. Tidak ada nazar dalam masalah ghadab. Wa kafaratuhu kafaratu yamin. Dan tebusannya adalah sama dengan tebusan sumpah. Ini sumpahnya yang dianggap. Marahnya tidak menjadikan keharusan. Karena dia sedang marah. Maka ketika turun marahnya, bagaimana pendapatmu? Silahkan. Ya. Kalau ternyata kamu merubah, wah tadi saya lagi emosi, udah saya batalin aja. Tapi batalin. Atau tidak ditepati, tetapi bayar kafaratu yamin. Membayar tebusan kafarah. Rawahu Sa'id ibn Mansur. Nah. Wa Ahmad juga. والنسائي juga. فإن النظر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله. Mengapa kok diberi pilihan? Karena sungguhnya nazar aslinya adalah makruh. Kattalak, seperti masalah cerai. Cerai boleh, tapi hukum asalnya makruh. Maka ketika ada sesuatu hajat yang masah, yang enggak ada jalan keluar lagi kecuali harus cerai, ya cerai. Tetapi barakallahu fikum, disebutkan dengan kalimat talak itu adalah perkara yang makruh. Disebutkan dengan kalimat dalam Al-Qur'an, wasulhu khair. As-sulh khair. Kalau mau rujuk, kalau mau damai, itu lebih baik daripada berpisah, daripada cerai. Dikatakan wasulhu khair untuk menunjukkan bahwa cerai itu tidak baik. Tapi boleh. Maka itulah istilah para fuqaha makruh. Tidak bagus, tapi boleh. Dari mana kalimat atau dari mana taunya tidak bagus? Karena kalimatnya wasulhu khair, sedangkan cerai itu lawannya sulh. Barakallahu fikum. Maka karena makruhnya nazar, istahabba an yukaffar, dianjurkan untuk dibatalkan saja dengan tebusan. Wala yaf'alhu, dan tidak melakukannya. Al-ittifaq wal ikhtilaf, ha? Al-ikhtilafin fi. Naam. Harus konsentrasi barakallahu fikum. Yang sudah disebut ditanyakan lagi enggak tahu. Sudah disebutkan tadi alal khilaf. Apakah tidak boleh tepati? Sebagian disuruh untuk dibatalkan saja. Seperti jalan kaki ke Jakarta, ngapain? Tapi kalau perkara-perkara yang berkait dengan jinsil wajib, seperti puasa, aku bernadar akan puasa. Aku bernadar akan sholat sunnah. Aku bernadar, maka itu dianjurkan. Sebaiknya atau dikatakan fal yuti'hu, hendaklah ditepati. Naam. Khadim bin a'azakumullah. Beberapa sahabat yang bernazar ingin berpuasa terus-menerus dilarang oleh Nabi. Kalau gitu ya Rasulullah, aku akan berpuasa sehari. Ya Rasulullah, itu berat. Untuk aku masih mampu, ya, disuruh Senin Kamis, 3 hari sebulan. Aku bisa lebih dari itu. Kalau gitu Senin Kamis. Ya Rasulullah, aku bisa lebih dari itu. Kalau gitu puasa Daud. Tidak ada lagi yang lebih baik dari itu. Maka di akhir hidupnya menyatakan, sungguh demi Allah, aku menyesal. Duhai kiranya aku menerima ucapan Rasulullah SAW. 3 hari saja. Sebulan. Artinya dia lakukan terus sampai akan wafatnya. Tidak berhenti. Ini barakallahu fikum. Karena memang yang sebaik-baik dari amalan saleh adalah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal saleh adalah yang langgeng berlanjut walaupun sedikit. Tapi terus saja. Nah, kalau banyak besar biasanya enggak bisa berlanjut. Hari ini berapi-api. Saya akan gini. Sungguh demi Allah, bersumpah lagi dengan nazar. Sungguh demi Allah, saya akan begini. Ternyata baru sebulan, sudah enggak sanggup. Nah, alhamdulillah, sebagian para ulama menyatakan tidak mengapa kalau dia kemudian membatalkannya dengan membayar kafarah. Ibab menyirkil isti'adah bi ghairillah. Bab termasuk kesyirikan beristi'adah, minta perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah, babun minasyirki al-isti'adatu bi ghairillah. Bab termasuk kesyirikan meminta perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Al-isti'adah yang saya terjemahkan meminta perlindungan maknanya adalah al-iltija'u wal-i'tisam, bersandar dan berlindung. Walihada yusamma al-musta'adu bihi mu'adan wa malja'a. Oleh karena itu al-musta'adu bihi, al-musta'ad yang dimintai perlindungan, dimintai pertolongan, dijuluki dengan ma'adan wa malja'a. La manja wa la malja minka illa ilaik. Ini si maf'ul, musta'ad. Maka dibaca ma'ad, bukan mu'ad. Kalau mu'ad, yang dilindungi. Tapi ma'adan artinya tempat kita bergantung padanya. Wa malja, tempat kita bersandar kepadanya. Dari kata a'udz. Dari kata a'udz. Apa itu a'udz? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, taqaulil Arab, seperti ucapan Arab, ahsanul lahmi a'udzuhu. Sebaik-baik daging itu adalah a'udznya. A'udz itu yang nempel bergantung di tulang. Yang nempel di tulang. Rasanya lebih lezat, faedahnya lebih banyak. Ahsanul laham a'udzuhu. Adapun yang jauh dari tulang biasanya sepo, kata orang jauh. Rasanya kurang enak. Juga faedahnya. Terus apa kaitannya dengan isti'adzah, a'udz yang menempel dan melekat di tulang? Itu a'udz. Ahsanul laham a'udzuhu. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalimat a'udz adalah sesuatu yang melekat pada sesuatu yang tempat dia bergantung padanya dan menempel padanya. Maka ketika isti'adah disebutkan, maka maknanya dia meminta atau mengambil tempat untuk bergantung, untuk menempel padanya, agar dia selamat. Maka siapa yang mencarinya selain Allah Ta'ala akan jatuh terhadap kesyirikan. Fal'ain billah, maka seorang yang berlindung kepada Allah, qad haraba mimma yu'dihi aw yuhliku. Al-a'id, orang yang berlindung kepada Allah Ta'ala, dia lari dari apa yang ditakutinya atau apa yang menyakitinya, aw yuhlikuhu, atau membinasakannya. Lari kepada apa yang dia bisa menempel padanya, bergantung padanya supaya selamat. Yani ila rabbihi wa malikihi. Maka semestinya kepada Rabbnya dan kepada pemiliknya. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa attasama bihi wa istajar. Meminta perlindungan dan meminta penjagaan. Jiwar. Waltaja'a ilaih. Dan bersandar kepadanya. Wahada tamthilun. Wa illa fima yaqumu bil qalbi min al-iltija'i ila Allah wal i'tisam bihi wal ittirah baina yaday rabbi wal istiqar ilayhi wat tadallul lahu amrun la tuhit bihi al-ibara. Kata Syekh rahimahullah, dan ini hanya permisalan sebagai pendekatan. Aku bergantung kepada Allah. Aku berpegang pada Allah. Aku bersandar kepada Allah. Ini pendekatan saja. Mengapa? Karena apa yang terjadi di dalam hati, mayakumu bil qalbi, apa yang terjadi dalam hati dari penyandaran kepada Allah atau pelindungan kepada Allah atau al-ittirah baina yadi rabb, atau orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah, wal istiqar ilaihi, ada perasaan butuh kepadanya, sangat bergantung kepadanya, wa tadallul dan merendah di hadapannya. Ini adalah perkara yang la tuhitu bihil ibarah. Perkara yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Artinya lebih besar lagi. Jadi ini kalimat tamtsil bukan seperti ucapan-ucapan ahlul bidah yang menyatakan bahwa kalimat ini hanya maknanya bukan makna sebenarnya, hanya makna kiat dan sebagainya. Ini justru sebaliknya. Bahwa apa yang diungkapkan tadi belum apa-apa. Karena yang ada dalam hati lebih dari itu. Hati ini bergantung kepada Allah. Hati ini sangat bersandar pada Allah. Hati ini, itu kalimat-kalimat untuk mendekatkan pemahaman. Adapun yang terjadi dalam hati, ketergantungannya kepada Allah, itu lebih dari yang diungkapkan. Lebih dari apa yang diungkapkan. Maka dikatakan oleh beliau, amrun la tuhitu bihil ibarah. Perkara yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Demikian ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Bada'i'ul Fawaid. Faedah-faedah yang unik kamu akan dapat di dalam kitab beliau Bada'i'ul Fawaid. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, al-isti'adatu hiya al-iltija'u ila Allah wal-iltisaqu bi janabihi min syarri kulli dzi syarr. Isti'adah, kata Ibnu Katsir, adalah penyandaran kepada Allah. Al-iltisaq, menempel di samping Allah Subhanahu wa taala agar selamat dari kejelekan, kejahatan segala yang memiliki kejelekan. Wal 'iyadhu yakunu li daf'i syarr. Al-'iyadh ini untuk menolak kejelekan sebelum datangnya. Lidaf'i asyari. Menolak kejelekan-kejelekan. Wallayad, sedangkan layad, litalabil khairi. Apa kaitannya antara keduanya? Al-iyad wal-liyad. Dua-duanya diakhiri dengan dhal. Iyad, liyad. Dan dua-duanya diterjemahkan dengan terjemahan yang sama. Nah, ini anehnya. Diterjemahkan dengan terjemahan yang sama. Bergantung pada Allah Ta'ala. Lantas apa perbedaannya antara iyad dengan liyad? Bergantung kepada Allah agar selamat dari kejelekan. Itu namanya iyad. Bergantung kepada Allah untuk mendapatkan sesuatu kebaikan. Namanya liyad. Aludhu ilaika. Aku bersandar kepadamu ya Allah. Bergantung kepadamu agar aku dapat kebaikan. Itu namanya aludhu. Man aludhu bihi siwaka. Nah, itu kalau kepada Allah benar. Tetapi mereka membacanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ghulu. Menempatkan tidak pada tempatnya. Ya Habiballah. Ya Nabi Allah, man aludu bika siwa, Man aludu bi siwaka. Siapa yang aku bisa bersandar kepada yang selain engkau? Harusnya kepada Allah SWT. Ya Rabbi, ya Arhamar Rahimin, man aludu bihi siwak. Siapa yang aku bisa bersandar kepadanya selain engkau? Tetapi penggunaan-penggunaan kadang-kadang bergeser. Kadang-kadang bergeser. Kalimat liat dipakai untuk perlindungan, kadang terjadi. Seperti syair-syair mereka tadi. Dan itu memang orang-orang Arab memakainya. Apa lanjutannya tadi? Syair berjanji mereka. Man aludu bihi siwaka inda hududil darar atau inda hudud al-amami. Ketika terjadi musibah-musibah besar. Itu berarti aludu bihi untuk berlindung dari kejelekan-kejelekan. Kadang. Tetapi yang sahih bahwa penggunaan liyad adalah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Sedangkan iyad untuk menolak kejelekan-kejelekan. Qultu, saya katakan, wahiyya minal ibadat. Saya katakan, maka semua itu merupakan ibadah. Bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah, mengharapkan kebaikan dari Allah. Itu semua ibadah. Minal ibadat, allati amarallahu ta'ala ibadahu biha. Yang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk melakukannya. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan ayat, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Bisa jadi syaitan akan menggoda engkau, maka berlindunglah kepada Allah. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. A'udzu billahi minasyaitan. Bahkan mengambil dengan ayat ini karena Allah sebutkan As-Sami'ul Alim. Dan biasanya disebutkan oleh Allah sifat-sifatnya berkait dengan apa yang dibahas. Mintalah perlindungan kepada Allah, innahu huwas Sami'ul Alim, karena Allah memiliki sifat Sami' dan Alim. Maha mendengar doa-doamu dan maha mengetahui apa yang terjadi padamu. Maka mintalah pada Allah SWT perlindungan dari syaitan. Sehingga mengambil dari ayat ini, membacanya, A'udhu billahi sami'il alim minas syaitanir rajim. Sami'il alimnya, ambil dari ayat ini. Atau perintah Allah, Qul a'udhu bi rabbil falak, Qul a'udhu bi rabbil nas. Ucapkan a'udhu bi rabbil nas. Ucapkan a'udhu birabbil falaq. Ucapkan a'udhu. Disuruh untuk mengatakan aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung pada Rabbnya manusia. Aku berlindung pada Rabbul falaq. Aku berlindung kepada Allah as-sami'al alim. Min asyaitanir rajim. Min hamzihi wa nafkhihi wa nafsih. Ini barakallahu fikum adalah diperintahkan dalam Quran dan sunnah. Faman sarafa syai'an min hadhihi al-ibadat, kalau ini merupakan ibadah, barang siapa yang memalingkannya kepada selain Allah, faqad ja'alahu lillahi syarikan, maka dia telah menjadikan bagi Allah sekutu dalam ibadahnya. Wa naza'a ar-rabb fi ilahiyatihi, dan berarti dia menyaingi atau menandingi Allah dalam keilahan. Kama anna man shalla lillahi wa shalla li ghairihi, sama orang yang salat kepada Allah terus salat pada selain Allah, syirik. Kenapa? Karena salat ibadah. Demikian pula siapa yang berlindung kepada Allah, dia muwahhid. Siapa yang berlindung kepada selain Allah, maka dia musyrik. Walaupun berlindungnya kepada nabi, walaupun berlindungnya kepada manusia, orang saleh, malaikat-malaikat, ya Jibril, ya Mikail, tolonglah aku, aku berlindung kepadamu. Ada syirik, tidak boleh. Kama anna man salla lillahi wa salla li ghairihi yakunu abidan li ghairillah wala farq. Sebagaimana orang yang salat untuk Allah, salat juga untuk selain Allah, maka dia berarti beribadah pada selain Allah. Enggak berbeda. Kama sayati taqriruhu qariban insyaAllah. Sebagaimana akan datang nanti ketetapannya insyaAllah ta'ala. نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت وأتوب إليك هل هناك سؤال ضبط الآن bayar kafarah karena dia bersumpah dan dia membatalkan sumpah harus bayar kafarah bahkan sebagian ulama menganjurkan untuk membatalkan nazar-nazar itu karena makruh tadi dan kemudian bayar kafarahnya yang tadi diperselisihkan apakah bayar kafarah atau tidak adalah yang haram karena ini tadi karena menurut kaidah kalau sesuatu yang haram layan akid enggak dianggap nikah dengan cara haram dianggap belum nikah. Jual beli secara haram dianggap tidak belum jual beli tidak sah jual belinya. Maka ada orang yang melakukan yang haram nazar maksiat. Maka layan aqid. Tapi sebagian ulama menyatakan karena dia tetap bersumpah harus dibatalkan sumpahnya. Nah. Baik soal akhir. Kalau yang mubah tetap seperti semula. Harus bayar kafarah. Enggak. Jahar maksudnya? Saksi, ada saksinya begitu? Enggak. Makanya nadar itu ibadah, karena orang tersebut kadang-kadang bersumpah sendiri, tidak ada orang lain, tidak ada yang tahu. Maka kalau dia nepati atau tidak, tidak ada yang tahu. Maka keistimewaannya orang mukmin, yufuna bin nadri, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dia menepati janji nadar-nadarnya, karena takut, baru satu hari nanti. Sebab kalau dia tidak batalkan juga, tidak ada yang tahu. Tapi kan berarti dia tidak punya iman, enggak takut sama Allah Ta'ala. Enggak peduli dengan Allah, enggak khawatir. Padahal sudah mengatakan wallahi. Nah, barakallahu fikum. Apa hukum mengingkari Ibu Nabawi? Maksudnya mengingkari apa? Ya mungkin dia nggak tahu kalau itu adalah dari Nabi SAW. Sudah tahu, terus nggak benar, mungkin nggak benar hadisnya maksudnya. Nggak benar itu hadisnya dhaif. Apa maksudnya? Kalau dia menyatakan Nabi nggak benar, kufur. Ya. Bukan, maksudnya orang itu mengatakan nggak benar itu arahnya kemana? Kalau arahnya mungkin riwayatnya nggak benar, atau mungkin maksudnya bukan ke sana, itu masih tidak ada masalah, mungkin ada. Ada permasalahan tentang perbedaan paham saja. Tetapi kalau menyatakan ini dari Nabi, ya Nabi enggak benar. Berarti dia kufur. Ya. Tapi kita husnudzon, enggak ada orang muslim yang kayak gitu. Kecuali memang munafik. Sehingga barakallahu fikum sama seperti orang mencerca jenggot. Mencerca sunnah, kafir. Iya, mencerca sunnah kafir. Tapi orang mencerca jenggot itu beda-beda. Ada yang kepada sunnahnya, ada yang kepada bentuknya. Kok lucu? Misalnya. Tertawa. Itu berbeda hukumnya. Walaupun tetap dosa, tapi tidak sampai kepada kufur. Karena apa yang dia tertawakan bukan sunnah Nabi SAW. Tapi kalau dia mengucapkan dengan tegas bahwa sunnah Nabi itu jelek, jangan dipakai. Itu berarti kufur. Sudah jelas? Kufur. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.